Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya bujang lapuk dari Majenang. Tolong doakan saya agar saya cepat dapat jodoh yang soleha. Saya lagi putus asa karena susah jodoh, padahal saya selalu berdoa. Taib. Kita sama-sama saling mendoakan, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan yang terbaik. Ya. Dan tidak boleh kita berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, sebab Allah yang lebih tahu apa yang terbaik untuk kita. Maka kita minta yang terbaik. Ya. Kalau dapat jodoh secepatnya itu yang terbaik. Ya. Kalau mungkin ditunda dulu, itu yang terbaik. Maka kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga kita tidak boleh berputus asa, tetapi hendaklah kita berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hendaklah kita berprasangka baik kepada Allah dan selalu berdoa kepadanya semoga mendapatkan yang terbaik. Iya. Dan perlu juga kita memperhatikan hal-hal yang mempengaruhi terkabulnya suatu doa. Iya. Perhatikan bagaimana ketaatan kita kepada Allah. Iya. Perhatikan amalan-amalan kita. Perhatikan apa yang kita makan, apakah dari yang halal atau dari yang haram. Perhatikan apa yang kita gunakan, apakah dari yang halal atau yang haram. Semua itu bisa mempengaruhi doa, ya, diterima atau tidaknya, dikabulkan atau tidaknya. Iya. Demikian pula, hendaklah jangan menyia-nyiakan waktu-waktu yang mustajabah, ya. Seperti sepertiga malam yang terakhir kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu tersebut. Iya, dan waktu-waktu yang lainnya. Taib. Intinya harus diperhatikan tentang kewajiban-kewajiban kita. Ya, apakah ada yang belum kita tunaikan ataukah kita melakukan sesuatu yang diharamkan Allah sehingga menghalangi doa kita dikabulkan. Baik.